atas lukaku ini. Di saat aku membutuhkan cintamu, seakan diriku bagai sampah yang berbau. Begitu mudah kau campakkan diriku. Saat aku membutuhkan cintamu.